Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun shikayatul jar. Bab pengaduan seorang tetangga. Barakallahu fikum. Yang beliau maksudkan dalam bab kali ini, barakallahu fikum, bahwasannya seorang tetangga itu boleh mengadukan dan melaporkan tindakan tetangganya, ya, yang sudah kelewat batas. Tindakan tetangganya yang menyakiti dia, yang sudah over. Dan tetangga tersebut sudah berupaya, ya, untuk mengadakan islah, munasahah, ya, dinasehati tetangganya tadi, berupaya untuk berbaikan dengan dia, barakallahu fikum, ya, mengirimkan hadiah, makanan, dan seterusnya, upaya-upaya agar terjadi suasana yang harmonis antar para tetangga, barakallahu fikum. Namun upaya-upaya tadi, barakallahu fikum, tidak membuahkan hasil. Paham ikhwan ya? Taib. Barakallahu fikum. Malah membuat tetangganya tadi semakin menjadi-jadi dan semakin parah. Maka pada keadaan demikian, boleh, ya, bagi kita selaku tetangga melaporkan tetangga kita tadi kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwajib menangani masalah tadi. Melaporkannya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Namun, barakallahu fikum, untuk sampai kepada tingkatan ini, dilakukan, ya, tahapan-tahapan yang seperti saya sebutkan tadi. Dinasehati, ya, baik-baik, barakallahu fikum. Kita berupaya tetap bersikap baik kepada dia. Kita beri hadiah, kita kasih makanan, dan seterusnya. Iya, dilakukan upaya-upaya, barakallahu fikum, dengan jalan damai. Iya. Barakallahu fikum. Setelah ini tidak berhasil, baru kita menuju langkah untuk melaporkan tetangga tadi kepada pihak yang berwajib, kepada pihak yang berwenang. Apalagi kalau tindakan tetangga tadi, barakallahu fikum, sampai pada tingkatan tindakan kriminal, gitu ya. Dia biasa mengadakan acara, ya, mabok-mabokan di rumahnya. Pesta sabu-sabu, ya, di rumahnya. Tahu ya, pesta sabu-sabu. Pesta obat terlarang itu. Barakallahu fikum. Ya. Biasa menyetel musik gede-gede, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kumpul laki-laki wanita di sana. kalau sudah dalam keadaan demikian, barakallahu fikum, tayyib, justru kita dianjurkan untuk melaporkan tindakan tetangga kita tadi kepada pihak yang berwenang. Kepada pihak yang berwajib untuk menghentikan tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, itu yang lebih tepat dan lebih bijak. Daripada kita sendiri yang turun tangan, barakallahu fikum, menggerakkan massa. Iya. Barakallahu fikum. Itu kurang hikmah atau tidak hikmah. Lebih baik kita biarkan ya pihak yang berwenang, yang turun tangan untuk menghentikan acara-acara mereka tadi. Paham ikhwan ya? Dan tindakan ini tidak termasuk dalam kategori menyakiti tetangga. Tidak. Ya. Tapi tindakan ini justru tindakan yang diperbolehkan. Dalam satu keadaan justru dianjurkan ketika tindakan tetangga tadi sudah sampai pada tindakan kriminal. Ya, sangat dianjurkan bagi kita untuk melaporkan. Ya. Barakallahu fikum, perilaku tetangga tadi kepada pihak yang berwajib. Paham ikhwan? Maksud beliau membuat bab ini ya untuk menunjukkan apa? Boleh bagi seorang tetangga melaporkan ya kejelekan, kejahatan dan gangguan tetangga yang lain kepada pihak yang berwenang. Paham ikhwan ya? Tatkala dia sudah melakukan upaya-upaya ya persuasif, upaya-upaya untuk berdamai, namun itu semua tidak membuahkan hasil, baru dilaporkan. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana kasusnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا علي بن عبد الله, telah menghabarkan kepada kami Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih, yang lebih dikenal dengan Ali ibnul Madini. Ya, beliau lebih dikenal dengan Ali ibnul Madini. Abul Hasan As-Sa'di maulahum. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Tayyib. Thiqatun sabtun imamun. Siqatun sabtun imamun. Barakallahu fikum. Beliau ini merupakan salah satu tokoh ulama jarah wa ta'dil. Kalau kita melihat tarajim biografi para rawi, ya, nama beliau ini tidak asing. Sangat masyhur, ya, dan dikenal. Beliau mengetahui seluk beluk, ya, para rawi-rawi hadis. Barakallahu fikum. Mengetahui titik kelemahan dan titik kelebihan masing-masing rawi tersebut. Ali ibnul Madini. Barakallahu fikum. Bahkan Imam An-Nasa'i mengatakan, ka'annallaha khalaqahu lil hadis. Imam Nasa'i mengatakan seolah-olah Allah itu menciptakan beliau memang untuk ilmu hadis. Ya. Seolah-olah beliau itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tayyib menggeluti ilmu hadis. Ya. Seolah memang tujuan beliau diciptakan untuk bidang hadis. Menunjukkan kan saking pakarnya beliau dalam bab yang satu ini. Bahkan guru beliau sendiri Ibnu Uyainah menyatakan dan mengakui ya keutamaan muridnya ini. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan kuntu ata'allamu minhu aktsar tayyib mimma yata'allamu minni. Kata Ibnu Uyainah. Kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Saya itu lebih banyak mengambil pelajaran dari Ibnul Madini daripada beliau yang mengambil pelajaran dari saya. Ini yang mengatakan gurunya sendiri, Ibnu Uyainah. Iya. Barakallahu fikum. Buka kartu terang-terangan, beliau mengatakan sebenarnya saya yang lebih banyak belajar dari Ibnul Madini daripada Ibnul Madini terhadap saya. Barakallahu. Untuk menunjukkan mewah, yang pertama menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu Ibnul Madini dan bagaimana sikap Ibnu Uyainah yang tawadhu. Ya. Tidak merasa gengsi untuk mengetahui keutamaan muridnya. Tidak merasa malu untuk menyatakan muridnya itu lebih hebat daripada dia. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Tidak merasa hasad. Secara terang-terangan beliau mengatakan, saya lebih banyak belajar dari Ibnul Madini. Ya, daripada Ibnul Madini belajar dari saya. Barakallahu fikum. Itu adab yang sangat indah yang dicontohkan oleh salaf kepada kita. Barakallahu fikum. Imam Bukhari sendiri beliau menyatakan, mas tasghartu tayyib nafsi mas tasghartu nafsi illa inda Ali ibn Madini. Kata Imam Bukhari, saya itu tidak pernah merasa minder gitu ya, merasa malu kepada siapapun kecuali kalau saya ada di sisi, ada di hadapan Ali ibn Madini. Sudah salah tiga Imam Bukhari. Tapi kalau sama yang lain, Imam Bukhari pede. Ya. Enggak pernah merasa ciut nyalinya. Walaupun yang dihadapi para kibar, ya, ulama hadis, barakallahu fikum. Beliau enggak pernah merasa minder. Ya, pede, percaya diri berbicara dengan mereka. Tapi ketika berhadapan dengan Ali ibnul Madini, sudah ya, salah tingkah, enggak enak atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Bagaimana kedudukan Ali ibn Madini di mata seorang Imam Bukhari. Barakallahu. Iya. Jadi menunjukkan apa? Orang satu ini benar-benar luar biasa. Namun barakallahu fikum, sebagaimana kata pepatah Indonesia Raya, tak ada gading yang tak retak. Iya. Tak ada gading yang tak retak. Maknanya apa? Sehebat apapun manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Mesti memiliki sisi kekurangan. Barakallahu. Sebagian mereka para ulama barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Menghardik Ali ibnul Madini pada masa-masa fitnah ketika digencarkannya undang-undang negara rakyat harus mengakui Al-Quran adalah makhluk. Ingat ya? Sehingga para ulama dipaksa untuk mengikrarkan undang-undang tersebut. Di antaranya Ali ibnul Madini. Nah, dalam bab yang satu ini beliau enggak kuat. Ya, tidak seperti Imam Ahmad dan teman-teman yang tetap tegar untuk menyuarakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ya, walaupun harus disiksa, walaupun harus dihinakan sebagaimana yang pernah kita kaji. Ya, bagaimana ketegaran beliau dalam memegangi prinsip agamanya. Barakallah. Untuk Ali Ibnul Madini, beliau enggak kuat. Akhirnya apa? Beliau mengikrarkan itu semua. Dalam keadaan terpaksa. Beliau lebih mengambil rukhsah. Ya. Al-mukrih. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sebagian para ulama tidak memberikan toleransi kepada Ali ibn Madini. Seperti Imam Muslim tidak sudi menyampaikan riwayat Ali ibn Madini di dalam kitab sahihnya. Enggak ada riwayat Ali ibn Madini. Baik. Sebagai bentuk apa? Bentuk barak dari sikapnya. Barakallahu fikum. Sebagian para ulama yang taib sentimen kepada Ali ibn Madini. Adapun Ibnu Uyainah selaku guru beliau tidak bersikap demikian. Iya. Barakallahu fikum. Beliau bisa memahami keadaan Ali ibn Madini. Yalumunani. Iya. Ala hubbi ibn al-Madini. Mereka semua mencela saya. Gara-gara saya cinta kepada Ibnu Madini. Kemudian beliau menyatakan, kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Menunjukkan apa? Ibnu Uyainah memahami keadaan muridnya. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum salah satu sisi kekurangan beliau yang diungkapkan oleh mereka para ulama. Baiklah ya. Baik. Dan beliau ma'zur, beliau diberikan uzur dengan alasannya. Yaitu apa? Beliau orang yang mukrih dipaksa. Barakallahu fikum. Iya. Itulah Ali ibnul Madini. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Safwan ibnu Isa. Berkata Ibnul Madini telah memberitakan kepada kami Safwan bin Isa. Abu Muhammad Az-Zuhri. Al-Basri. Al-Qassam. Abu Muhammad Az-Zuhri. Itu nisbah kesukuannya. Al-Basri itu nisbah kepada tempat tinggalnya. Al-Qassam itu adalah lakobnya. Abu Muhammad Az-Zuhri, Al-Basri, Al-Qassam. Qaf, Sin, Alif, Mim. Qassam. Siqatun. Qala haddathana Muhammad ibn Ajlan. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Ajlan. Sudah lewat terjemahnya. Ya. Sadukun. Beliau rawi yang saduk. Barakallahu fikum. Beliau ini merupakan salah satu contoh ulama yang tua di dalam kandungan. Berapa tahun Abdullah di dalam kandungan ibunya beliau? Hah? 2 tahun? Hmm? 4? Apa 5? Ambil jalan tengah saja, 3 tahun ya. Hah? 4 tahun di dalam kandungan ya. Sampai-sampai ketika lahir sudah keluar giginya. Masya Allah. Qala haddathana Abi. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abi. Abi di sini namanya siapa? Abdul Musawwir. Abdul Musawwir ini harus dikader untuk mencari nama Abi ini. Mana Abdul Musawwir? Iya, siapa nama Abi di sini? Hah? Ajlan. Tayyib, ahsan tah. Ajlan maula Fatimah binti Utsbah. Al-Madani. Ajlan maulah Fatimah binti Utsbah al-madani. La ba'sa bihi. Ya, la ba'sa bihi. Rawi yang dikatakan la ba'sa bihi, ya ini setingkat dengan shodukun. Hadisnya dihasankan. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau menyatakan. Qala rajulun, berkata seseorang. Beliau tidak menyebutkan siapa namanya. Barakallahu fikum. Ya. Dikarenakan ini terkait dengan masalah muhakamah dan juga terkait dengan masalah aib orang lain. Sehingga beliau menyebutkannya secara mubham. Qala rajulun. Ikhwan ya, untuk sebuah kemaslahatan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaran yu'dhini. Saya itu punya tetangga yang selalu menyakiti saya, wahai Rasul. Saya itu punya tetangga yang selalu mengganggu saya, wahai Rasul. Baik. Juga sama, tidak menyebutkan siapa nama tetangganya. Mubham. Barakallahu fikum. Hadis ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari pada lafaz ini. Yaitu seorang tetangga melaporkan tindakan jelek tetangganya kepada Rasul. Dan Rasul saat itu sebagai pihak yang berwenang. Iya. Sebagai pihak yang berwajib untuk mengatur itu semua. Dan hal ini menunjukkan barakallahu fikum juga kepada kita bahwasanya yang namanya percekcokan, perselisihan, kles juga terjadi di zaman para sahabat. Iya. Barakallahu fikum. Itu sudah terjadi di zaman para sahabat di masa Rasul. Iya. Perkara yang ya lumrah. Apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah banyak orang, barakallahu fikum. Ya, dengan sekian banyak karakter dan sifat, ya mesti akan ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lainnya. Akan ada yang mengganggu dan diganggu. Barakallahu fikum. Ya, itu sudah merupakan sunnatullah. Barakallahu fikum. Padahal Rasul sering mewanti-wanti kepada para sahabatnya untuk menghormati dan memuliakan tetangga. Barakallahu fikum. Namun nanti kita akan mendapati perbedaan ya antara masa sahabat dan masa yang ada pada kita sekarang. Maka kita lihat bagaimana sikap Rasul. Faqala, Rasul menyatakan intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Simple ucapan Rasul ya. Kamu pulang ke rumah ya, perabotan-perabotan di dalam rumahmu kamu keluarkan di tengah jalan. Dah, itu saja. Ya. Rasul enggak turun tangan. Barakallahu fikum. Justru Rasul memerintahkan kepada yang bersangkutan tadi untuk pulang ke rumah, perabotan-perabotan di rumah dikeluarkan semuanya. Ya. Baik. Lemari, sofa, kulkas, kalau enggak ada kulkas ya. Barakallahu fikum. Ya, semisal dengannya. Keluarkan semua di tengah jalan. Baik. Ya sudah, tetangga yang satu ini polos, enggak ngerti maksudnya apa. Nurut-nurut saja. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu. Dia pulang ke rumah, semua barang-barang di rumah dikeluarkan di tengah jalan. Ini bikin heboh ya toh. Bikin heboh, wong bukan pengen pindahan, barakallahu fikum. Dibiarkan begitu saja. Tempat orang lewat. Fajtama'an nasu 'alaihi, akhirnya orang-orang pada kumpul, ya heboh. Pak Fulan kok tiba-tiba ngeluarkan perabotan rumahnya di tengah jalan, heboh. Faqalu ma sya'nuk? Mereka semua pada bertanya, "Lu ada apa, Pak? Kok dikeluarkan barangnya?" Iya. Baik. Pengen pindahan dia? Enggak. Ini ada apa masalahnya kok barang-barangnya dikeluarkan? Qala, Pak Fulan tadi secara polos mengatakan, "Li jarun yu'dhini." Saya itu punya tetangga yang selalu menyakiti saya, yang selalu mengganggu saya, Pak. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Ternyata Nabi hanya memerintahkan saya untuk pulang ke rumah, keluarkan semua perabotan. Baik. Ya. Nah, saya lakukan. Polos, ya. Barakallahu fikum. Faja'alu yaqulun, maka penduduk kampung tadi semuanya mengatakan, Allahummal anhu, Allahummal ikhzih. Ya Allah, laknatlah tetangga yang nakal tadi. Ya Allah, rendahkan, hinakan tetangga yang selalu mengganggu Pak Fulan. Itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Semuanya pada mengatakan demikian, barakallahu fikum. Ya. Fa balaghahu, ternyata berita ini sampai kepada tetangga yang sering menyakiti dan mengganggu tadi. Ya. Barakallahu fikum. Pak, Pak. Semua orang kampung melaknat sampean. Hah? Gitu ya. Barakallahu fikum. Sampean didoai rendah kejelekan. Wah, langsung dia kaget, barakallahu fikum. Malu besar. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Fa'atahu, akhirnya Pak Fulan ini mendatangi orang yang mengeluarkan barang-barangnya tadi. Barakallahu fikum. Faqala irji ila manzilik. Fawallahi la uzika. Sudah Pak, Pak, pulang, pulang, pulang ke rumah Pak. Masukkan semua barang-barang. Ya. Saya janji, wallahi demi Allah, saya tidak akan lagi mengganggu Bapak. Ya. Sudah Pak, pulang, pulang, pulang. Baik, barakallahu fikum. Selesai masalahnya ya. Enggak pakai ribut-ribut, enggak pakai parang-parangan. Barakallahu fikum ya. Baik. Itulah keutamaan para sahabat yang saya maksudkan. Mereka itu sangat gampang untuk rujuk. Mereka itu sangat gampang untuk mengkoreksi kesalahan mereka. Mereka itu sangat gampang, barakallahu fikum, untuk menerima masukan orang lain. Iya. Barakallahu fikum. Langsung seketika itu juga. Iya. Menyatakan barakallahu fikum kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau yang seperti ini dipraktekkan di zaman kita, iya, barakallahu fikum, macam-macam ya kemungkinannya. Kalau tetangga yang satu itu adalah orangnya esmosian gitu ya, gampang naik pitam, wah tambah ribut ya. Ada apa ini? Gitu ya. Maksudnya apa? Wah, udah. Barakallahu fikum, keluar parang-parangnya itu. Iya. Baik, ribut, tengkar dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin yu'adzin awalan. Baik. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Sama, redaksinya mirip. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ali ibn Hakim al-Audi. Tayyib. Ali ibn Hakim ibni Zibyan. Dha ba ya alif nun. Ya, Ali ibnu Hakim ibni Zibyan. Siqatun. Qala haddathana Syarik. Berkata Ali telah memberitakan kepada kami Syarik. Syarik ibnu Abdullah. An-Nakhai. Ya. Dikenal dengan Syarik Al-Qadi. Syarik ibnu Abdullah An-Nakhai. Dikenal dengan Syarik Al-Qadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Syarik ini Sayyul Hifd. Sayyul Hifd. Hafalannya jelek sehingga dia masuk dalam kategori rawi yang dhaif. Dan beliau ini merupakan salah satu contoh rawi yang taghayyara hifdzuhu inda wuliya al-qada. Ya, hafalannya kacau, goncang. Ya. Ketika beliau ditunjuk sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim, enggak sempat lagi murojaah. Bagaimana ya? Karena menangani begitu banyak kasus, masalah-masalah, problem-problem masyarakat yang numpuk berkas-berkasnya, enggak sempat lagi murojaah. Sehingga apa? Hafalannya bubar. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga apa? Dia disifat dengan Sayyul Hifd. Ya, hafalannya itu jelek. Gara-gara barakallahu fikum, di antara penyebabnya tayyib dia ditunjuk menjadi seorang qadhi. Oleh karena itu pada masa itu, ya, sebagian para ulama sangat-sangat menjauhi kedudukan satu ini. Paham kan ya? Di antara alasannya ini, ya. Bikin apa? Bikin sibuk, ya. Bikin lupa. Bikin lalai dari yang namanya ilmu yang sudah puluhan tahun sejak kecil dia kumpulkan, kabur semuanya gara-gara apa? Ngurusin masalah tayyib kehakiman. Barakallahu fikum. Alasan yang kedua, posisi ini adalah posisi yang panas. Maksudnya mehwan, banyak uang-uang yang tidak jelas dari mana datangnya. Tiba-tiba sudah datang sekantong emas di depan rumah. Wah, gitu ya. Uang dari mana ini? Atas nama Pak Pulan. Wah, ini berarti kasus A ini maksudnya ya. Nah, tiba-tiba datang lagi perhiasan. Bahaya. Mengapa ya? Nah, ini posisi yang paling panas. Sehingga sebagian besar para ulama berupaya untuk menjauhi posisi ini. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu Syarik Al-Qadi. An Abi Umar, dari Abu Umar. Abu Umar Al-Manbahi. Al-Manbahi. Mim nun ba ha. Ya. Al-Manbahi. An-Nakhai. Majhulun. Dia adalah rawi yang majhul. An-Abi Juhaifata. Dari sahabat Abu Juhaifah. Namanya adalah Wahab ibnu Abdillah. Ya. Beliau ini lebih masyhur, lebih dikenal dengan nama kunyah daripada nama aslinya. Sahabat Abu Juhaifah, namanya Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. As-Suwa'i. Sin waw alif Hamzah. Kemudian ya nisbah. Aswa'i. Sahabiyun masyhur, seorang sahabi. Qala Abu Juhaifah menceritakan kasus yang mirip sama seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Ada seseorang yang melaporkan kepada Nabi tentang tindakan tetangganya. Faqala, maka Rasul mengatakan, ihmil mata'aka. Fadahu ala tariq. Faman marra bihi yal'anuh. Kata Rasul, kamu bawa perabotan-perabotan rumahmu, kamu letakkan di tengah jalan. Maka Rasul mengatakan, siapa saja yang melewati jalan tersebut, mesti akan melaknat tetanggamu yang berbuat nakal tadi. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu. Ternyata benar apa yang disebutkan oleh Rasul. Iya, setiap orang yang melewati Pak Tulan tadi melihat barangnya sudah dikeluarkan di tengah jalan, melaknat ya tetangga yang mengganggu tadi. Faja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetangga yang nakal tadi yang suka mengganggu tadi datang kepada Nabi. Iya. Barakallahu fikum. Faqala ma laqitu minan nas? Wahai Rasul, ada apa ini? Gitu ya. Apa yang saya dapati dari tindakan manusia kok tiba-tiba mereka melaknat saya? Apa ini? Faqala, maka Rasul mengatakan, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu di atas laknat mereka. Maksudnya apa? Allah lebih dahulu melaknat kamu sebelum laknatnya manusia itu datang. Gara-gara tindakan kamu yang menyakiti tetanggamu. Baik. Faqala thumma qala lilladzi syaka. Kemudian dia mengatakan kepada yang mengadukan tadi, kufita au nahuhu. Ya sudah, kamu cukup. Ya, cukup sudah tindakanmu. Hentikan. Barakallahu fikum. Dia mau rujuk, mau merubah sikapnya, barakallahu fikum, dan menyatakan kesalahannya. Barakallahu fikum. Baik. Namun hadisnya isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Di situ ada syarik al-qadhi, sayyul hifdh dhaif. Dan di situ ada Abu Umar majhul. Namun sanadnya dikuatkan dengan sanad hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hadis ini untuk yang pertama menunjukkan kepada kita sekali lagi penekanan. Ya. Barakallahu fikum, dilarang bagi kita untuk menyakiti dan memberikan gangguan kepada tetangga kita. Itu merupakan sebab laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diperbolehkan bagi kita untuk melaporkan ya, kenakalan dan gangguan tetangga tadi kepada pihak yang berwajib. Sebagaimana yang saya sebutkan dengan catatan apa ikhwan? Kita sudah melakukan upaya secara person. Ya, secara individu untuk barakallahu fikum menyelesaikan masalah tadi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada salam dari Darsono Ngawi. Kenal ya sama Mas Darsono, dulu termasuk tim ya, chief gitu ya, master chef gitu maksudnya, ahli masak dari dapur Al-Bayyinah, Mas Darsono. Untuk semua ustaz dan untuk santri-santri Al-Bayyinah, alaika waalaikumsalam. Apakah dengan berdasarkan hadis ini kita disyariatkan untuk mengeluarkan barang-barang kita ketika tetangga kita menyakiti kita? Itu dilihat sesuai dengan situasi kondisi dan juga maslahat dan mafsadah. Dan juga dilihat dengan karakter tetangga yang menyakiti tersebut. Paham ya, kawan ya? Kalau ini karakternya karakter preman, gitu ya. Barakallahu fikum. Karakter orang yang cuek, gitu ya, nggak peduli, ya ngapain kita capek-capek mindahin barang keluar rumah, ya justru dia semakin menggila, barakallahu fikum, justru barakallahu fikum, tayyib, dia akan semakin parah, nggak usah pakai keluarin barang, laporkan saja pihak yang berwajib, barakallahu fikum, ayo ya, jadi siasat seperti ini itu disesuaikan dengan keadaan situasi, kemudian keadaan tetangga kita yang mengganggu tadi, karakternya seperti apa. Barakallahu fikum. Bolehkah kita melaporkan santri-santri yang suka melanggar aturan-aturan pondok kepada ustadz atau para pengurus? Apakah ini termasuk mencari kesalahan orang lain? Barakallahu fikum. Ya. Jawabannya dirinci. Kalau dia termasuk ya seorang talib yang baik sebenarnya. Ya. Yang tidak pernah berbuat masalah. Kemudian pada satu ketika kita memergoki dia. Barakallahu fikum. Ya. Melakukan pelanggaran, keluar malam-malam, barakallahu fikum, ngapain ya Fad? Nonton bola. Padahal kita tahu ini santri yang baik, barakallahu fikum. Dia diajak sama temennya yang satu yang suka bikin masalah. Iya, baik. Nonton siaran bola, ya Piala Dunia atau Euro, barakallahu fikum, ya yang sedang hangat-hangatnya kita, loh kok bulan ikut-ikutan, barakallahu fikum. Taib, maka dalam keadaan yang demikian, taib kita berupaya untuk menyembunyikan aibnya tadi dan menasihati dia. Ya, ya fulan, kenapa kamu tadi malam ya keluar, ya, ngapain? Waduh, langsung mukanya pucat pasti. Kalau orang nggak biasa melakukan kesalahan langsung, ya kelihatan. Barakallahu fikum. Dia merasa bersalah, mukanya merah, malu. Ya, sejadi-jadinya. Aduh, ya kenapa fulan? Gitu. Ada apa? Iya, saya diajak sama itu si fulan, ya. Katanya seru. Ya, ya. Ya sudah. Saya tidak akan melaporkan ini dengan syarat kamu jangan mengulangi lagi. Thayyib, thayyib insyaallah. Sudah. Selesai masalahnya. Paham ya? Tapi kalau talib satu ini memang ma'ruf, ya. Ini lafadznya suka. Berarti kalau suka itu apa, Ikhwan? Sering, gitu ya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran, na'am. Iya. Laporkan tindakan dia tadi kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwenang. Dan ini tidak, barakallahu fikum, termasuk mencari kesalahan orang lain. Iya. Kalau memang kita berniat, barakallahu fikum, bukan untuk menjatuhkan harga dirinya atau untuk membuat dia dideportasi, gitu ya, diberikan kartu merah oleh mudir am, barakallahu fikum. Baik, maksud kita agar supaya apa, keadaan dia bisa lebih baik, barakallahu fikum, bisa rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ustaz, tolong dinasihatkan kepada para pencuri celana ketika sedang dijemur. Celana saja, cawat enggak ada yang dicuri. Hah? Pencuri celana ketika sedang dijemur. Karena saya dan teman-teman sudah beberapa kali kehilangan ketika dijemur. Awalan yang pertama. Barakallahu fikum. Yang pertama kita harus husnudzon. Ya. Jangan dulu menyalahkan teman-temannya. Barakallahu fikum. Ya. Jangan hilang celana langsung. Wah, isni. Mesti perbuatan para pencuri-pencuri itu. Gitu ya. Jangan ikhwan. Ya. Baik. Sikap kita yang pertama kali adalah husnudzon. Barakallahu fikum. Ya. Dicari dulu celana kita tadi. Ya, dengan seksama. Siapa tahu teman kita salah ambil. Karena celana kalian kan mirip-mirip modelnya. Ya, model tempur gitu semua. Barakallahu fikum sirwalnya. Mirip. Kalau enggak ada nama ya bisa tertukar. Barakallahu fikum. Jangan su'udzon dulu kepada teman-temannya. Siapa tahu ada temannya yang enggak sengaja karena mirip terambil celana antum. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Baik, itu yang pertama. Iya. Antum harus berhusnudzon. Baik, memberikan uzur. Paham, ikhwan ya? Kepada saudara-saudara antum yang ada di sini. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Siapa tahu memang dia dalam keadaan terpaksa, ruangan semua sudah terkunci. Barakallahu fikum, dia junub ketika sholat. Ya. Atau beser, barakallahu fikum. Enggak punya celana lagi, celana di dalam. Ya ada celananya antum di luar, nganggur. Wah, ini saja sudah dipakai. Gitu ya. Darurat katanya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat katanya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ya antum harus memaklumi keadaan tadi ya, diberikan uzur. Ya sudah enggak apa-apa, tapi dicuci ya celananya ya. Oh ya, jangan khawatir ya, akhi. Tak cuci. Barakallahu fikum. Baik. Hai Juan, tapi kalau memang selain dari itu semua, iya, sudah ada niatan-niatan yang tidak bagus, barakallahu fikum. Memiliki karakter suka mengkoleksi celana teman-temannya. Nah, gitu ya. Taib tanpa izin atau yang misalnya. Wah, ini yang perlu ditanbih ya. Awas kalau ketangkep. Barakallahu fikum ya. Awas kalau ketangkep. Jelas perkara yang haram. Iya. Taib keharamannya seperti matahari di siang hari. Sangat jelas dan gamblang. Apalagi bagi kalian. Taib ya. Orang awam saja paham. Taib. Kalau di luar maling jemuran. Wah, babak belur. Barakallahu fikum. Paham ya? Sangat dihinakan oleh para penduduk kalau ada orang maling jemuran. Maling kok maling jemuran. Barakallahu fikum. Baik. Apakah kita boleh berteman dengan amrod atau murdan? Baik. Barakallahu fikum. Berteman boleh. Tapi jangan terlalu dekat. Barakallahu fikum. Ya. Sekedarnya saja. Barakallahu fikum. Ya. Karena fitnahnya murdan itu lebih bahaya daripada fitnah wanita. Paham kan ya? Paham murdan ya? Yaitu laki-laki yang memiliki vis feminim. Ya. Gayanya juga feminim. Agak kewanita-wanitaan begitu. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga apa? Harus menjaga jarak dari dia. Namun ya tetap berteman. Barakallahu fikum. Seperlunya saja. Apakah benar apa yang dikatakan Imam Ahmad bahwa syaitan yang mendampingi amrod menghiasinya lebih dari 70 syaitan? Ya, ini dicek lagi kebenaran penisbatan ucapan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.